seperti perkataan Bang Rawi. Nazarat hadil ayah jika ada wakata. Nazarat hadil ayah jika ada wakata. Jika ada wakata. Kenapa dengan takdir yang demikian? Di sini terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, sebab turunnya ayat tersebut. Yang kedua, kemungkinannya sesuatu yang terkandung dalam ayat tersebut. Adapun bentuk yang kedua, seperti perkataan rawi, ahsibu hadzal ayah nazalat fi kadza wa kadza. Dengan kemungkinan yang sama seperti yang di atas. Baik, Allah ya. Itu beberapa bentuk sirat dari asnaf ini. Setelah kita memahami perkara ini, ikhwan yang dirahmati Allah, bahwasanya yang namanya asnaf ini itu sirat untuk penyampaian dan sirat ini bermacam-macam, ada yang sharihah, ada yang muhtamalah. Maka setelah ini kita pahami di sana ada permasalahan yang lain yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu permasalahan ikhtilafur ruwat fi ta'biri asbabi nuzul. Ikhtilafur ruwat fi ta'biri asbabin nuzul. Ini masalahnya. Perbedaan rawi-rawi dalam mentakbir asbabun nuzul. Baik. Terkadang dalam sebuah ayat di sana ada beberapa penukilan dari para rawi bahwasanya ayat ini turun untuk perkara ini. Baik. Rawi yang lain menukilkan bahwasanya ayat ini turun untuk perkara ini. Baik. Jadi ada perbedaan. Rawi yang pertama menyebutkan sebuah perkara sebab turunnya ayat tadi. Rawi yang lain menyebutkan perkara yang lain. Enggak sama. Baik, bagaimana cara kita mensikapi bila terjadi ikhtilaf yang demikian? Kalau cuma satu, enggak ada masalah, ya. Tinggal kita melihat apakah ini siwahnya muhtamalah atau sharih. Tapi kalau ada dua rawi menyampaikan asbabun nuzul yang berbeda, ini butuh yang namanya na'am. Butuh yang namanya ilmu dalam mensikapinya. Tayib, dalam masalah ini butuh ada yang namanya perincian. Hukumnya butuh ada yang namanya perincian. Yang pertama, jika kana ahaduhuma nasun fis sababiyah, jika kana ahaduhuma nasun fis sababiyah. Wasania Naam wasani wasani laisa nassan wasani laisa nassan laisa laisa nassan fis sababiyah Fahunaka nakhud fis sababiyah bima huwa nasun. وَنَحْمِلُ الْأُخْرَى وَنَحْمِلُ نعم الآخر وَنَحْمِلُ الآخر عَلَى أَنَّهُ بَيَانٌ lima bululil ayah bayanun lima bululil ayah li'anna nassa aqwa fid dilala minal muhtamal minal muhtamal. Baik. Kemungkinan yang pertama yang terjadi pada ikhtilafnya para ruwat, ahaduhuma na'am idza kana ahaduhuma nassan fi sababiyah, nassan fi sababiyah. Kalau salah satu dari masing-masing rawi tadi membawakan secara nas itu merupakan sebab turunnya ayat. Artinya dia langsung menggunakan ibarah yang sharihah. Sababu nuzuli hadzal ayat kaza wa kaza. Ini rawi yang pertama. Langsung membawakan sharihah yang sharihah bahwasannya berita yang dia sampaikan adalah sebab turunnya ayat. Rawi yang kedua, dia tidak membawakan secara nas tetapi membawakan sharihah yang muhtamalah. Yep. Dia membawakan sirah yang muhtamalah. Nah, misalnya dengan sirah ahsibu hadhil ayah nazarat fi kaza wa kaza. Ini kemungkinan yang pertama. Satunya dengan membawakan nas atau sharih, yang satunya dengan sirah yang muhtamalah atau ghairu nas. Maka bagaimana kita mensikapinya? Maka kita ambil yang membawakan secara nas yang sharihah. Yep. Kita ambil bahwasanya sebab turunnya yaitu yang menyatakan secara sharih. Adapun yang kedua kita katakan itu merupakan kandungan dari ayat tersebut, istimbat dari sang rawi. Saya untuk menyiapkan cara mensikapinya. Nah, bila terjadi demikian, misalnya ditanya mana yang jadi sebab nuzul, kita katakan yang menyebutkan secara sharih itulah sebab turunnya ayat tadi. Yang menyebutkan secara muhtamal kita katakan itu istimbat dia tentang kandungan ayat tersebut. Ayat itu nih Evan. Baik, gambarannya contohnya sebagaimana yang kita sebutkan kemarin dari hadisnya Jabir radhiyallahu anhu dari riwayatnya Imam Muslim bahwasanya orang-orang Yahud memiliki pemahaman bahwasanya apabila seorang suami menjimai istrinya dari arah belakang maka anak yang lahir culik. Fa'anzala. Baik, kemudian Jabir membawakan sirah yang sharihah. Fa'anzala. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, na'am nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ini kan termasuk sirah yang sharihah. Kemudian di sana datang riwayat dari sahabat Ibnu Umar. Di sana datang riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar. Qal Ibnu Umar mengatakan unzilat Nisa'ukum harsul lakum. Fi ityasi, nah fi ityani nisa, fi ityani nisa'i. Fi adbarihinna, fi adbarihinna. Baik, Ibnu Umar mengatakan unzilat, diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala nisaukum harsul lakum, ini berkaitan dengan orang yang menjimai istrinya dari arah belakang. Ucapan Ibnu Umar ini lebih umum daripada riwayat yang dibawa oleh Jabir. Baik, tidak ada tidak mengkhususkan ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahud, tapi umum. Tetapi sighah yang dibawakan oleh Ibnu Umar sighah yang muhtamalah. Ya. Nazalat wa unzila atau unzilat hadhihi ayat fi kadza wa kadza, masuk dalam sighah yang muhtamalah. Jabir membawakan sighah yang sharihah, sedangkan Ibnu Umar membawakan dengan bentuk sighah yang muhtamalah. Terus bagaimana sikap kita? Kita katakan sebab turunnya ayat ini apa yang disampaikan oleh Jabir, yaitu berkenaan dengan orang-orang Yahud, karena dia menyampaikan secara sorry. Adapun kalamnya Ibnu Umar, yaitu bayan lima dulil hadil ayat, bahwasanya ayat ini berkenaan naam dari istimbat Ibnu Umar, orang-orang yang mendatangi istrinya dari arah belakang. Paham? Sayyid. Ini kemungkinan yang pertama, ikhtilaf yang terjadi pada takdir para ruwat. Surah yang pertama, paham ya Pak? Abu Ja'far. Nah, yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu, masalah apa yang kita bahas. Iya, masalah apa yang kita bahas. Masalahnya adalah, nah, kita ini kan ingin berbicara tentang masalah asbabun nuzul. Kita ingin menentukan asbabun nuzul ayat itu apa. Itu yang kita ingin bicarakan. Ternyata di sana rawi-rawi yang menukilkan tentang asbabul nuzul ini berselisih. Ada yang mengatakan sebab turunnya ini, ada yang mengatakan ini, berbeda. Ini masalahnya. Paham ya, Pan? Gambaran masalahnya paham? Sayyid. Paham tum? Idris. Paham enggak? Paham? Baik. Ini kan kita bingung. Sama-sama mendatangkan seolah-olah dengan tiga asbabun nuzul, ya kan? Nah. Sehingga kita butuh mana di antara dua perkara ini menjadi asbabun nuzul. Baik. Maka cara mentarjimnya dilihat. Apakah salah satunya ada yang membawakan secara sharih? Yang satunya, kemungkinan pertama, membawakan secara muhtamalah. Baik. Kalau diketahui satunya membawakan sirah secara sharih, satunya secara muhtamalah, maka kita lebih mendahulukan yang sharih. Kita katakan sebab turunnya adalah yang menyampaikan secara sharih. Adapun dengan sirah yang muhtamalah, kita katakan sebagai apa? Kandungan dari ayat saja, istimbat sang rawi. Ini kemungkinan yang pertama, ikhtilaf yang terjadi di kalangan mereka. Kemungkinan yang kedua, idza kana al-ikhtilaf dairan baina ibaratain, dairan baina ibarataini au ibaratin. Au ibaratin. Laisa syai'un minha nassan. Wa kana al-lafzu yatanawaluhuma. Wa kana al-lafzu yatanawaluhuma. Wala qarinata tusarrif ihdahuma, tusarrif ihdahuma ila sababiyah. Fa inna riwayataini tuhmalani ala bayani madlulil ayah. Jenis yang kedua, apabila persisian di kalangan para ruwat tadi terjadi berkisar di antara dua ibarat atau beberapa ibarat di kalangan mereka yang tidak ada salah satu pun di kalangan mereka membawakan secara nas atau ibarat yang sharih. Semuanya masing-masing membawakan dengan ibarat yang muhtamalah. Baik. Seperti misalnya rawi A membawakan nazalat hadhil ayah fi kadza wa kadza, menyebutkan sebuah cerita. Rawi yang B menyebutkan ahsibu hadhil ayah fi kadza wa kadza. Berita yang lain lagi. Rawi yang C menyebutkan berita yang lain lagi. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita, kita lihat terlebih dahulu apakah ada qarinah yang memalingkan lafaz yang muhtamalah tadi menjadi sharihah. Baik, ada atau enggak? Kalau enggak ada atau kalau ada, kita ambil itu yang sebagai sababiyah. Kalau ada yang memalingkannya sebagai qarinah menjadi sharihah. Tapi kalau tidak ada, tidak ada qarinah yang menyebabkan dia masuk ke dalam sharihah, maka kita katakan ketiga ibarah ini merupakan penjelasan tentang makna dari ayat, bukan kaitannya dengan asbabun nuzul. Ayo nih ikhwan. Jadi kita katakan tiga ayat ini bukan kaitannya dengan asbabun nuzul, tetapi masuk dalam bab tanawu' fit tafsir. Berbeda dalam menafsirkan ayat. Rawi A mengatakan ayat ini berkaitan dengan ini dan ini. Rawi B menyatakan ayat ini berkaitan dengan ini dan ini. Rawi C juga demikian. Tidak ada kaitannya dengan asbabun nuzul, tetapi kaitannya dengan anwa' fit tafsir. Tanawu' fit tafsir. Mereka berbeda dalam menafsirkan ayat. sehingga kita ambil semuanya. Ayat ini bermakna A, bermakna B, dan bermakna C. Kalau memang lafaz ayat tadi mengandung ketiga makna tadi. Yip. Nah, bagaimana lafaz tauhid di dalam ayat Al-Quran? Nah, ini datang banyak riwayat dari para mereka ahli tafsir. Umar mengatakan Tuhan penyihir, yang lain mengatakan adalah nah para ahli nujum. Terus berbeda, padahal maknanya sama, satu. Sehingga kita mengambil semua makna tadi dimasukkan ke dalam ayat, dalam jenis anwa' fi tafsir. Baik. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, wa amma idza kana al-ikhtilaf dairan baina ibarataini au ibaratin kulluha nassun fi sababiyah, kulluha nassun fi sababiyah. Fahada dakhilun fil bab, dakhilun fi bab ta'adudul asbab wan nazilul wahid, ta'adudul asbab wan nazilul wahid. Kemungkinan yang kedua, ikhtilaf yang terjadi di kalangan mereka, masing-masing rawi membawakan dengan sirah yang shariha. Sababun nuzuli halil ayah kada wa kada. Rawi yang lain juga membawakan sirah yang sama. Sababun nuzuli halil ayah kada wa kada. Sama-sama shorih. Baik. Maka ini masuk dalam permasalahan apa? Ta'adud al-asbab wa nazil wahid. Sebabnya banyak, tetapi yang turun cuman satu. Ayat ini turun sebabnya diantaranya peristiwa ini. Demikian juga ayat ini turun untuk peristiwa ini. Dengan dua peristiwa yang berbeda. Sehingga tidak bisa kita secara langsung menetapkan sebuah ayat masuk dalam bab ini. Ketika kita mendapatkan ibarah para ruwat yang berbeda-beda. Kalau kita enggak mengerti ilmu ini, maka kita akan langsung mengatakan ini termasuk dalam bab ta'adudun nazil nan atau ta'adul asbab wa nazil wahid. Sebabnya banyak, yang turun cuma satu. Padahal untuk sampai pada tingkatan yang demikian, kita harus melihat masing-masing ibarah para ruwat. Baik. Simpulannya, ihtimalul Awal. Kemungkinan yang pertama, satunya membawakan dengan sarana atau kalau pakai bahasa kita kemarin story, membawakan ibarah yang story. Yang sorry, satu yang muhtamala, maka ini hukumnya adalah na'ud bis sorry. Nah, wal muhtamal membawakan siwah yang sharihah, satu membawakan siwah yang muhtamalah. Maka mana yang kita ambil? Kita ambil yang sharihah, yang muhtamalah kita katakan sebagai menjelaskan kandungan dari ayat, bukan berkaitan dengan asbabul nuzul. Istimal yang kedua, istimal tsani, dua-duanya membawakan dengan siwah yang muhtamalah. Baik. Maka ini bagaimana sikap kita? Nah, nakul annahuma penjelasan dari kandungan ayat. Ini dengan syarat jika lam yu'raf dalam lam yu'raf al-qarina tarif ahaduhuma. Baik. Betul? Untuk jenis yang kedua, semuanya sama-sama membawakan dengan siwah yang muhtamalah. Maka kita lihat kalau ada qarinah yang menguatkan salah satunya menjadi sharihah, kita katakan itu sebagai asbabun nuzul. Tapi kalau tidak ada, maka kita katakan kedua yang mereka bawakan tadi siwahnya merupakan kandungan dari ayat, makna dari ayat. Ini yang ketiga, soriha. Keduanya membawakan dengan ibarat yang soriha. Maka kita katakan hadza mimbar ta'addul asbab wan nazil wahid. Baik. Jadi tidak sembarangan dalam memasukkan bab ini, harus melewati tahapan-tahapan tadi. Dilihat ibarah masing-masing kuat dalam masalah ini. Itulah fungsinya kita mengetahui ibarah para ruwat dalam menyebutkan asbabun nuzul. Ada yang sharihah, ada yang muhtamalah. Bagaimana cara kita mensikapi yang namanya ta'addul asbab wan nazil wahid. Nah, untuk masalah ini kita akan sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nabtadi bi hadza qadar insyaallah. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fiikum. Thank you.